warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pemirsa Hikmah Pagi di mana saja Anda berada, kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang senantiasa dianugerahkan kepada kita. Hingga saat ini kita diberikan karunia kehidupan, kesempatan untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Pemirsa, beberapa hari lagi kita akan beribadah di bulan Ramadan. Terkait dengan Ramadan, maka pada kesempatan pagi hari ini dalam acara siaran langsung, kami akan membahas tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan kami hadirkan di studio seorang narasumber, yakni Sekretaris Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Mukarram Dr. Andes Haji Muzakir MM. Mari kita temui. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkenan hadir di acara kami, di acara Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Pemirsa, pada pagi hari ini kami hadirkan pula di studio jamaah dari Majelis Ta'lim Al-Barakah dari Cipete Selatan, Jakarta Selatan, dan juga grup Marawis dari Mahabbatus Salawat Al-Barakah. Dan pemirsa, nanti kami akan perkenankan pemirsa setelah azan subuh untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran terkait dengan Ramadan ini, dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Afifuddin Syarif MA. Baik pemirsa, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi kami di 5743476 yang di luar Jakarta, 021-574-3478. Baik, kita mulai perbincangan tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Apa saja yang harus kita persiapkan dan apa yang harus kita lakukan selama bulan suci Ramadan, selama kita diberikan kesempatan beribadah? Kepada Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, baik yang di studio maupun dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan 1430 Hijriah. Persiapan-persiapan apa yang kita siapkan dalam rangka kita menyongsong, menyambut Ramadan 1430 Hijriah. Berdasarkan hadis besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam salah satu doanya beliau menyatakan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berilah kami keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah berdoa seperti itu? Tentu ini mengandung nilai yang sangat dalam. Beliau dan kita semua memohon untuk sampai kepada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala memasuki bulan Ramadan 1430 yang akan datang, maupun Ramadan yang akan datang. Tentu Allahumma amin kita semua. Karena para pemirsa yang berbahagia, kita tahu bahwa Ramadan itu syahrun nadim, bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana kita akan beribadah yang wajib maupun ibadah-ibadah yang sunat, yang banyak sekali keutamaan di dalam bulan suci Ramadan. Tentu kita perlu persiapan-persiapan. Kita kebetulan juga beberapa hari akan memasuki hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-64. Kita bayangkan bagaimana kita persiapan kita bangsa Indonesia menghadapi 17 Agustus yang akan datang. Bagaimana kita umat Islam menghadapi Ramadan yang akan datang. Tentu kita perlu persiapan-persiapan, apakah mental dan juga persiapan-persiapan fisik. Artinya persiapan-persiapan mental dan juga persiapan-persiapan fisik. Bagaimana persiapan-persiapan mental kita? Tentu kita senang, tentu kita bergembira memasuki bulan Ramadan. Kemudian persiapan-persiapan lain, bukankah kita sudah mendengar bahwa pasokan, persiapan, beras dan segala macam cukup untuk menghadapi Ramadan dan juga Idul Fitri. Pemerintah telah menyiapkan segala sesuatunya, termasuk nanti Lebaran juga, transportasinya, darat, laut, udara, jalan-jalan, insya Allah semua mudah-mudahan juga lancar, juga siap. Itu salah satu persiapan bagaimana pemerintah, masyarakat menghadapi event-event atau hari-hari yang penting dalam kehidupan kita bermasyarakat, beragama kita itu. Oleh karena itu persiapan, persiapan fisik, persiapan mental harus kita siapkan. Di rumah-rumah kita harus kita siapkan bagaimana keluarga kita, bagaimana anak-anak kita itu untuk juga dengan hati senang menyambut datangnya bulan Ramadan. Di lingkungan kita tentunya, di masjid-masjid, barangkali masjidnya, lingkungannya yang belum siap, tentunya disiapkan. Masih ada beberapa hari untuk memasuki Ramadan. Barangkali ada yang perlu penambahan musola, masjid di sana sini, apakah sabnya, apakah tempat wudhunya dan segala macamnya, termasuk imamnya, termasuk segala macamnya, perlu kita siapkan dengan sedemikian rupa sehingga insya Allah kita memasuki Ramadan dalam keadaan siap tentunya lahir dan batin. Dan di kantor-kantor juga sebaiknya diadakan acara kajian atau pengajian zuhur, Seth, ya? Iya, itu hal yang sangat baik. Di lingkungan kita, baik katakanlah di masjid tadi, di lingkungan kita masing-masing, maupun di sarana perkantoran, biasanya juga menyiapkan ada untuk berbuka bersama, ada sholat maghrib, bahkan sampai juga sholat terawih, kemudian siangnya yaitu juga ada jamaah zuhur, kemudian ada santapan rohani dan segala macamnya, kemudian di lingkungan di masjid-masjid itu juga biasanya setelah subuh juga ada subuh dan kuliah subuh macamnya. Dari yang tadinya tidak ada selama Ramadan ada kuliah subuh, subhanallah. Pemirsa Iqbal Pagi, subhanallah, luar biasa. Ini adalah kesempatan di mana semua amal ibadah yang wajib maupun yang sunat akan dilipat gandakan pahalanya. Karena itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita Mukarom Dr. Andas Haji Muzakir MM, maka mari kita persiapkan semuanya di rumah, di lingkungan, di masjid, di kantor-kantor dan sebagainya. Dan Ustaz mungkin bisa ditambahkan lagi, pertama adalah persiapan mental, persiapan mental, kemudian persiapkan fisik. Apalagi yang seharusnya dilakukan, Ustaz? Yang dilakukan selebihnya adalah tentu kita di dalam memasuki puasa, yaitu tadi mental kita, kita siap untuk melakukan puasa pada siang harinya, kemudian malamnya tentu kita isi dengan terawih, kemudian kita isi dengan tadarus Al-Quran, dan juga perbuatan-perbuatan sosial kemasyarakatan yang baik untuk membantu misalnya masyarakat kita yang kurang beruntung, yang belum beruntung, misalnya dengan ada kita takjil bersama dan segala macamnya. Itu hal-hal yang sangat dianjurkan di dalam Ramadan. Subhanallah. Pemirsa, Bimbo di dalam salah satu syairnya menyampaikan, setiap habis bulan Ramadan, hamba rindu Ramadan. Maka marilah kita bersama-sama menyambut bulan suci Ramadan dengan sukaria, dengan senang hati, dengan penuh harapan bahwa kita diberikan kesempatan umur panjang untuk bisa beribadah, beribadah dan beribadah sebanyak-banyaknya, menutupi kekurangan, kesalahan, dosa atau maksiat yang pernah diperbuat di masa lalu. Terutama juga masalah sedekah, Ustaz, mungkin betul, kaitannya antara Ramadan dengan sedekah, Ustaz. Iya, betul, karena bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrun nikmah. Ya, syahrun nikmah. Bukankah kita merasa banyaknya kenikmatan di bulan Ramadan? Coba kita bayangkan, kalau kita berpuasa, kita akan takjil, akan berbuka, rasanya begitu nikmatnya kita melaksanakan puasa satu hari. Begitu juga apabila kita selesai sholat terawih, juga rasanya hati itu rasanya enak begitu ya. Begitu juga kita lakukan baca Al-Quran, tilawah Al-Quran, juga begitu. Usahakan paling tidak satu bulan bisa selesai khatam 30 juz. Ya, dari satu hari minimal itu satu, insya Allah bisa dalam satu bulan selesai khatam 30 juz. Mudah-mudahan. Baik pemirsa, bagi nanti Anda yang ingin bergabung bersama kami, silahkan hubungi di 574-3476. Anda yang berada di luar Jakarta, 021-574-3478. Baik, Ustaz. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya lisoimi farhatani ya. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, mungkin bisa dijelaskan. Iya, betul, bahwa bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, yaitu farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi bahwa orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama yaitu minda iftarihi, sewaktu berbukanya. Dulu waktu kita kecil ya, kalau mau berbuka mulai siang kita siapin macam-macam itu di meja. Iya, ada minuman, ada es, ada cendol, ada dodol, macam-macam kita. Iya, seakan-akan nanti setelah kita takjil semua akan kita habis semua. Rasanya begitu. Itulah kebahagiaan, baik yang muda, yang tua, sama saja kebahagiaan, kesenangan pada waktu takjil. Waktu takjil saja begitu kesenangannya, apalagi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentu masya Allah. Karena itu farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Karena bahwa puasa itu ada ibadah yang sir, ibadah yang tidak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya seperti ini, Bapak seperti sekarang ini berpuasa, siapa yang tahu bahwa kita itu berpuasa? Allah lah yang mengetahui puasa kita itu dan diri kita. Ya orang tidak akan tahu kita kalau kita ini berpuasa kecuali kita langsung minum. Nah, ini jelas kita tidak berpuasa. Jadi ibadah yang betul-betul rahasia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pahalanya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masyaallah. Ada hadis lain yang mengatakan bahwasanya dalam Ramadan ini kita harus maksimal beribadah, dalam berpuasa harus betul-betul berpuasa agar tidak hanya semata dapat haus dan lapar. Ini bagaimana, Ustaz? Betul. Jadi bahwa berpuasa itu harus kita jaga. Harus kita jaga betul, karena bahwa ibadah yang wajib di dalam Ramadan itu nilainya berlipat-lipat. Sesuatu yang sunnah di dalam Ramadan nilainya, pahalanya seperti hal yang wajib dilakukan di bulan Ramadan. Dengan demikian, maka misalnya kita sholat fardu di bulan Ramadan nilainya berlipat-lipat. Begitu juga ibadah-ibadah lain, apakah yang kita sedekah, apakah kita berzakat, apakah berinfak, nilainya juga berlipat-lipat. Karena itu tentu mari kita beramal, berbuat di dalam bulan Ramadan, karena nilainya itu sangat besar. Sangat besar nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, bagaimana agar tidak hanya sekedar dapat haus dan lapar saja, Ustaz? Nah, tentu ini hadirin sekalian, para pemirsa yang berbahagia, harus kita lihat puasa kita itu. Karena bahwa puasa itu menurut para ahli dikatakan puasa itu ada tiga tingkatan. Ada tiga tingkatan. Yaitu pertama puasanya ahli syariat. Kedua puasanya ahli tarekat. Baik. Yang ketiga puasanya ahli hakikat. Baik, Ustaz. Baik. Ini akan menarik materi kita, dan perlu bagi pemirsa di mana saja Anda berada, perbincangan yang menarik tentang menyambut bulan suci Ramadan dengan Al Mukarram Haji Muzakir MM akan dilanjutkan setelah kita mengikuti azan subuh berikut ini. Kami akan melaksanakan salat subuh dan nanti akan dibacakan ayat suci Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 184, dan mari kita dengarkan azan. Shadaqallahul Azim. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dawah Agama Islam Hikmah Pagi TVRI. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami informasikan kembali bahwa pada pagi hari ini kami sedang membahas tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan narasumber Al-Mukarram Dr. Andes Haji Muzakir MM. Pemirsa, acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Baik pemirsa, kita lanjutkan perbincangan tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Set tadi sudah dijelaskan ada tiga tingkatan puasa ya. Ahli syariat, tarekat, dan hakikat. Mungkin bisa dijelaskan, Set. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama puasa ahli syariat. Yaitu puasa yang dilakukan hanya memenuhi kewajiban saja. Artinya bahwa puasa itu al-imsak. Itu hanya katakanlah menjaga diri dari hal yang membatalkan. Udah itu aja. Artinya bahwa puasa itu hanya ditunaikan. Sudah, ini kewajiban. Tidak ada lebih, tidak ada kurang. Nah, ini tingkatan yang pertama. Kemudian tingkatan yang kedua adalah puasa yang dilakukan atau oleh mereka ahli tarekat. Puasa yang seperti ini sudah tingkatannya, gradualnya lebih tinggi lagi. Yaitu karena puasa yang seperti ini tidak ada lain, hanyalah untuk mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dengan demikian, maka puasa ini di samping menahan diri, maka semua anggota badan itu harus dijaga dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang menghilangkan nilai atau pahala puasa. Jadi, yaitu puasa tingkatan yang seperti ini, yaitu menahan, maaf saja, yaitu syahwat, ya, itu ditahan. Kemudian ditahan juga dari yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misalnya kita makan, tetapi barangnya itu misalnya bukan barang yang kita peroleh dengan yang halal misalnya. Kemudian juga bahwa di dalamnya tadi kita katakan bahwa puasa itu adalah rahasia antara seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kalau misalnya kita minum, misalnya di kamar gak ada orang yang tahu. Kita makan di kamar gak ada orang tahu. Tapi kita gak lakukan itu karena kita tahu bahwa Allah itu melihat kepada kita dimanapun, kapanpun, kata di tempat yang gelap sekalipun, Tuhan itu akan melihat kita. Kemudian juga puasa ahli tarekat ini juga menahan pandangan. Mata ini dijaga, ya, untuk melihat hal-hal tentu yang tidak boleh dilihat, yang haram untuk dilihat. Pendengaran kita juga ini juga dijaga untuk mendengarkan hal-hal yang tentunya tidak baik, tidak boleh didengarkan. Kemudian penciuman kita juga, penciuman. Kemudian alat peraba kita juga. Jadi semua anggota kita ini juga ikut berpuasa, ibaratnya seperti itu. Sebelum yang terakhir, yang ketiga hakikat, mari kita beri kesempatan pemirsa. Pemirsa silakan bergabung bersama kami. Sebutkan nama dan dari mana dan mohon dipersingkat. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Pak Isnadi dari Solo, Jawa Tengah. Ya, silakan Pak Isnadi. Silakan Pak. Mengenai bulan puasa ya. Iya, iya. Umat Islam itu diwajibkan berzakat fitrah. Silakan at-tholata wa zakata. Amal sodako, amal jariah, itu wajib. Alal fa'amil miskin itu wajib. Jadi kalau orang itu beramal, dia dapat pahala dari Allah. Pahalanya Allah akan menemani arwahnya orang mati sampai ke alam bakal akhirat. Sampai di akhirat, pahala Allah itu menjelma akan menjadi tim pembela di sidang pengadilannya Allah. Baik, lanjut pertanyaannya Pak. Banyak berbuat amal, sholatnya beres, zakatnya beres. Baik. Dapat pahala banyak. Pembelanya di sidang pengadilannya Allah banyak. Baik. Insya Allah aku mendapat vonis masuk surga. Alhamdulillah. Baik. Sekian syukran kadirun. Alhamdulillah. Masyaallah fi ahlika wa malika wa zakka. Amin. Khairun. Ya, terima kasih. Setelah Pak Isnadi dari Jawa Tengah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji Yori di Tebet. Oh ya, silakan. Ya, ini mau tanya. Kalau kewajiban seorang individu, seorang muslim atau muslimah dalam bulan Ramadan, kayaknya banyak yang udah paham itu. Cuma yang sekarang ini yang mau jadi pertanyaan, apa kewajiban penguasa untuk menciptakan situasi yang sifatnya kondusif dalam Ramadan ini? Umpamanya mungkin di dalam hal-hal rumah makan tidak terlalu menyolong atau bagaimana. Jadi maksudnya kewajiban negara terhadap agama juga. Terima kasih. Terima kasih Pak Jori. Subhanallah. Ya, setelah Pak Jori di Tebet, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana Bu? Dari Ibu Utami di Malang. Silakan Ibu Utami. Ya, ini mau tanya gini Ustaz. Ya. Apa? Anak saya kan yatim. Apa? Anaknya yatim, yatim. Apa? Ini agak di luar tema sedikit ya. Iya. Ibu mohon maaf, pesawat televisinya tolong dikecilkan suaranya. Apa? Silakan. Ibu, kan keadaan saya masih minim gitu, masih kurang gitu Pak ya, sehari-hari. Terus anak saya itu sering dikantoni orang. Apa saya nggak berdosa kadang apa uang yang disantuni itu buat kami makan sehari-hari gitu. Iya. Baik. Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada tiga. Baik. Baik, yang pertama dari Pak Ismadi dari Solo, begitu. Jadi bahwa Pak Ismadi, memang kewajiban agama kita tidak hanya seperti tadi kita katakan, kita baru bicara menyangkut masalah Shaum Ramadan. Iya. Tapi kewajiban agama yang lain seperti zakat, itu memang kewajiban agama juga yang harus kita tunaikan. Zakat itu tentu tidak hanya zakat fitrah, tapi juga ada zakat mal, zakat perniagaan, zakat profesi, dan lain-lain. Yang apabila kita mempunyai hitungan-hitungan tertentu, maka kita wajib keluarkan zakatnya itu. Kemudian juga yaitu untuk berjariah, beramal, itu apakah dengan uang, apakah dengan apa yang kita miliki. Jadi bahwa kita berbuat baik, tentu Tuhan akan mencatat. Karena yang baik akan dicatat, yang jelek akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi kata Pak Ismati, apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, nanti akan menjadi bonus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaumul akhirat itu memang insyaallah sebagai tabungan investasi nanti untuk di akhirat, ya. Kemudian yang kedua dari Tebet Pak Haji tadi, ya. Haji, jadi bahwa memang kita kan, negara kita itu kan negara Pancasila, ya. Yang dasar-dasarnya sudah yaitu Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam hal ini pemerintah memberikan apresiasi, memberikan perhatian yang begitu besar kepada umat Islam yang melakukan puasa. Biasanya itu ada edaran dari kantor-kantor agama dan juga dari pemerintah daerah, yaitu untuk katakanlah misalnya ada restoran, ada warung atau apa itu, jangan secara terbuka di dalam bulan Ramadan. Pakailah satir atau penutup sehingga tidak kelihatan. Bagi orang yang tidak puasa itu bisa dilayani, tetapi bagi yang puasa itu bisa tidak melihat hal-hal yang seperti itu. Kalau diskotik-diskotik ya sebaiknya, tentunya sebaiknya juga ya di tutup. Pemerintah daerah ya ditutup untuk sementara waktu di dalam bulan Ramadan. Itu biasanya juga ada edaran dari pemerintah daerah, dan biasanya bahkan ada rahasia-rahasia dari pemerintah daerah juga. Kemudian yang ketiga dari Bu Utami di Malang, ya, bahwa ibu mempunyai anak yatim, itu kewajiban ibu juga untuk mendidik, membina dari anak ibu. Tentu kalau misalnya disantuni orang, lah santuni ini dalam bahasa yang menyantuni untuk apa? Apakah untuk konsumsi atau untuk pendidikan? Nah, kalau misalnya untuk konsumsi, lah bahasa tentunya tidak ada masalah, halangan untuk digunakan untuk konsumsi dari anak yatim itu. Bahwa kemudian ibu Utami dan keluarganya ikut menikmati santunan itu, itu kan Bu Utami dalam kapasitas sebagai yang berhak disantuni juga janda. Katakanlah dia tidak, katakanlah tidak ada pendapatan yang lain, maka termasuk di dalam adalah termasuk di dalamnya sebagai yang berhak untuk menggunakan uang itu, ya untuk konsumsi. Ya, hanya mungkin akan lebih baik lagi kalau ala kadarnya yang dimakan, tetapi diprioritaskan adalah bagi kepentingan masa depan anak yatim, sekolahnya terutama, dan pendidikan. Baik, Sat, kita selingi dulu, Sat, dengan Khadrah, yaitu dari Mahabbatus Salawat Al-Barakah Cipete Selatan. Lagu yang pertama, Sairilah Ya Ramadan. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami dalam acara Dakwah Agama Islam Hikmah Pagi. Dan acara ini terselenggara atas kerjasama Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Baik, kami lanjutkan tema tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Saat ada pertanyaan lagi, silakan. Iya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana, Bu? Ibu Dini dari Karawang. Silakan, Ibu Dini. Iya. Selain puasa wajib di bulan Ramadan, saya juga puasa sunat itu Daud. Tapi baru ini saya ditegur seseorang, katanya, "Bu, mengapa sudah lewat nisfu Saban ibu masih puasa saja? Itu haram, tidak boleh." Maka saya tanyakan, yaitu apakah nisfu Saban itu, dan betulkah nisfu Saban setelah lewat nisfu Saban tidak boleh puasa? Sepengetahuan saya, yang dilarang puasa itu kan Idul Fitri satu Syawal dengan Idul Adha dan Adi Tasrik. Baik, hari Tasriknya. Ya baik, Bu. Terima kasih. Atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Ya, silakan setelah Ibu Dini di Kerawang, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam Pak Haji Abdul Qadir. Betul Pak Ustaz. Mohon singkat Pak Haji. Ya ini singkat saja nih tentang menyambut bulan suci Ramadan, tentang zakat Pak Kiai yang saya tanyakan. Apakah umat-umat Islam yang kaya raya itu mengeluarkan zakatnya setahun sekali? Kadang-kadang saya kan mengeluarkan zakatnya. Nah ini keburu, bagaimana yang miskin, yang yatim, yang duhafa ini menunggu setahun ini, gimana Pak Kiai ini memberikan sedikit gambaran kepada umat Islam yang kaya raya ini. Ya. Kadang-kadang kalau diminta, saya kan setahun sekali. Baik. Hanya sekian dan terima kasih. Terima kasih kembali. Ya, baik sekali pertanyaannya dari Pak Haji Abdul Qadir yang punya Tanjung Priok. Silakan dari Majelis Salim Al-Barakah Cipete Selatan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Ya. Barang siapa gembira dengan datangnya menyambut datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan api neraka menyentuh jasadnya. Iya. Nah, jadi gembira yang bagaimana yang dikatakan hadis ini? Yeah. Yang pertama, yang kedua, kiat-kiat apa supaya Ramadan, puasa Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baik, yang pertama dari Ibu Dini di Kerawang ya. Yeah. Jadi bahwa ibu sudah terbiasa dengan melakukan puasa sunat itu hal yang bagus ya, yang bagus yaitu puasa Nabi Daud itu hal yang bagus, hal yang dianjurkan. Memang betul ibu bahwa kita diharamkan puasa itu pada hari Aid. Hari Aid apakah Idul Fitri, apakah Idul Adha atau hari Tasrik. Di luar daripada itu tentu boleh-boleh puasa, dianjurkan untuk berpuasa atas setelah nisfu Sya'ban. Yang tidak boleh adalah hari yang diragukan, misalnya apakah ini satu Ramadan atau belum lah. Itu yang kita hindari. Nah kemudian yang kedua dari Pak Abdul Qadir ya, jadi bahwa zakat itu memang potensi yang ada di dalam kita umat Islam, yaitu untuk mengeluarkan zakatnya sesuai dengan haulnya, haulnya, dan tidak saja dari sisi kita keluarkan zakat, tidak hanya yang kaya raya yang wajib zakat, tapi siapapun yang mempunyai kelebihan, katakanlah untuk keperluan sehari-hari dalam satu bulannya masih lebih, maka dia juga berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya itu. Artinya tidak hanya yang kaya raya, nanti bagaimana yang mampu. Jadi misalnya kita untuk zakat fitrah, kalau kita masih ada yang dimakan, maka itu kita berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagi yang tidak mampu, memang tidak ada kewajiban karena tidak mampu. Lalu nah, bagaimana dengan kesenjangan yang semakin jauh, Ustaz, banyak yang miskin. Ya, jadi ya, kalau hanya nunggu setahun berarti wah selama 11 bulan bagaimana ya? Tentu ini kan tidak hanya zakat dalam jalan ajaran agama kita itu ada infak, ada sedekah. Nah itu yang bisa kita gunakan di dalam bulan-bulan katakanlah di luar zakat itu. Dalam kaitan investasi akhirat. Iya, investasi bonus untuk di akhirat. Iya. Nah, kemudian berikutnya yang dari floor di sini yaitu bahwa betul bahwa kita menyambut dengan gembira, dengan senang hati, tentu gembiranya itu lahir batin itu tadi ya. Lahir batin kita senang akan masuk ke Ramadan. Jangan malah senep tentunya ya. Kita senang memasuki Ramadan karena bulan itu banyak sekali keutamaan fadilah di dalam bulan Ramadan. Seperti tadi kita katakan di depan. Kemudian tentu kiat-kiatnya bagaimana supaya kita memasuki Ramadan tadi dengan hati gembira. Tentu kita siapkan ya diri kita dengan kesiapan fisik, kesiapan mental untuk menghadapi satu bulan penuh, ibadah satu bulan penuh. Itu tadi kita katakanlah seperti kita misalnya Pak ya, mau naik kendaraan, mau naik kereta, naik pesawat, kan tentu ada persiapan-persiapan kita, mau bepergian. Yang mau berpergian, kita mau naik kereta api, naik bus, naik pesawat, tentu ada persiapan-persiapan apa yang kita bawa untuk perjalanan sekian jam. Nah, begitu juga kita akan memasuki satu bulan penuh untuk beribadah. Tentu kiat-kiat, yaitu kita ibadah itu dengan tadi, dengan apa puasa yang tadi, ada yang puasa yang ahli syariat, tarekat, hakikat. Kita pilih yang mana itu, ya, kemampuan kita mana. Syukur bisa tingkat yang kedua, apalagi tingkat yang ketiga. Tingkat yang pertama pun juga tidak apa-apa. Nah, tingkat yang ketiga tadi belum dijelaskan. Ya, itu nanti itu hakikat. Yang hakikat. Hakikat itu adalah puasa yang memang hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua sudah kita tinggalkan dari anggota badan kita. Artinya bahwa puasa tidak hanya makan, meninggalkan makan, minum dan syahwat, tapi tadi pendengaran, tangan dan segala macam itu ikut dijaga. Nah, yang ketiga itu yang paling tinggi karena hadisnya itu as-saumu li wa ana ajsibi. Iya. Itu bahwa puasa untukku kata Tuhan, begitu ya. Untukku, untuk Allah, wa ana ajsibi, dan kami akan menanggung, akan berikan katakanlah yaitu pahala bagi orang yang melakukan puasa itu. Iya. Tad, ya. Dari Ibu Dini nampaknya masih ada yang tertinggal yang di Kerawang. Jadi karena dia melaksanakan puasa Nabi Daud, lalu setelah nisfu Syaban masih puasa, lalu ditegur gitu. Ya, kalau hanya ditegur aja enggak apa-apa. Yang penting kan kita ada dasarnya kan itu ya. Ada dasarnya bahwa yang haram berpuasa itu Yaumul Aidin, yaitu dua Id, hari Idul Adha, Idul Fitri, kemudian Yaumul Tasyrik. Selebihnya itu adalah boleh-boleh saja. Tidak ada masalah. Iya, iya. Ya. Tentu saja bagi kita umat Islam Senin Kemis ya. Iya, iya. Ya, tetap disunatkan. Disunatkan, iya. Baik, walaupun tidak ada larangan puasa Nabi Daud. Baik, nampaknya ada lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Arif, Mas Landas. Ah, Pak Arif. Mangga. Menurut saya gini, Pak Ustaz, persiapan yang paling penting bagi umat Islam itu introspeksi. Pertama, benarkah puasa Ramadan itu yang pernah diperintahkan kepada orang-orang sebelumnya? Ya. Kedua, benarkah puasa Ramadan itu yang bisa menghasilkan takwa, karena anak TK pun bisa. Dan yang ketiga, kenapa di bulan Ramadan bukan penuh berkah tapi penuh masalah bagi orang lain? Ya. Nah, ini makanya menurut saya persiapan Ramadan harus introspeksi. Gimana, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah Pak Arif, silakan. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Bapak Habibi Tanggul, Bojonegoro Serang, Banten. Ya. Baik, mangga, Pak. Selamat pagi, Bapak Ustaz. Iya, selamat pagi. Ini masalah untuk persiapan Ramadan. Iya. Berarti bukan untuk persiapan bulan itu, tapi bulan Ramadan itu persiapannya itu dari semenjak 3 bulan yang lalu, seperti dalam arti Rajaban. Ya. Dalam Rajaban itu kita juga untuk membersihkan diri kita di situ dengan berpuasa sampai memasuki bulan Nisfu Syaban. Itu pun juga untuk membina jiwa kita supaya jiwa kita tersuci, jiwa kita. Nah, terus sampailah ke terakhir bulan Ramadan ini. Ya. Inilah bulan Ramadan puncak-puncaknya untuk menghasilkan jiwa takwa atau tidaknya kita di situ. Nah, apabila di dalam bulan Ramadan itu kita tidak suci, makanya di situ dikatakan bulan suci dengan adanya fitrah atau zakat fitrah, itu menandakan bahwa kita apabila sudah suci, itulah ditandai dengan zakat fitrah. Gitu. Jadi bukan berarti Ramadan itu untuk persiapannya bulan Ramadan ini, tapi jauh-jauh bulan Ramadan, apa, bulan-bulan di belakang. Terima kasih. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari Majelis Salim Al-Barakah, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya simple, Ustaz, yang salah satu membatalkan puasa ya. Itu kan salah satunya memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Bagaimana dengan bersiwak di waktu Ramadan? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ada kesempatan, silakan satu lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad dari Masjid Al-Barakah. Menanyakan masalah hasil atau suksesnya orang berpuasa itu ketika melakukan puasa penuh di bulan Ramadan. Tentunya kita mengharapkan akan mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu di bulan Syawal dan berikutnya. Kata Syawal itu merupakan peningkatan. Nah, bagaimana ketika kita melaksanakan puasa Ramadan itu ternyata kita bisa pungkiri sendiri di hati kita masing-masing, ternyata di bulan-bulan berikutnya itu ternyata masih banyak menurun kembali ibadah yang kita lakukan. Sehingga kalau kita bilang bulan Ramadan itu merupakan bulan, hanya bulan sebulan yang bisa kita lakukan untuk ibadah puasa dan ibadah lainnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertama dari Pak Arif ya, bahwa yang paling penting di dalam bulan Ramadan introspeksi, termasuk di dalamnya yang tadi kita katakan bahwa kita harus menjaga dari berbagai hal yang membatalkan nilai daripada ibadah puasa. Artinya hasibu angfusakum qabla an tu'adzabu. Betul. Kemudian yang kedua, memang betul bahwa hasil puasa dengan ayat tadi dikatakan bahwa la'allakum tatakun ya, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga yang dikatakan Pak Arif, ya masalah itu namanya masalah, tentu ada saja. Tinggal bagaimana kita mengatasi. Bahwa masalah sosial itu kan sangat banyak. Jadi masalah-masalah dalam Ramadan, katakanlah misalnya yang kelihatan, misalnya menyangkut masalah untuk takjil, untuk sahur, kemudian menghadapi Idul Fitri, itu yang kelihatan. Ya namanya masalah-masalah sosial itu sangat kelihatan di tengah-tengah kita. Nah, kemudian yang dari Serang gitu, tadi kita katakan di awal tadi bahwa yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Maka persiapannya itu tadi paling tidak ya mulai Sya'ban, mulai Rajab, mulai Sya'ban, persiapan untuk menghadapi Ramadan. Tidak hanya sehari dua. Jadi paling tidak mulai Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tadi kita katakan di awal pertemuan ini. Tepat jauh sebelumnya. Iya, betul. Kemudian mengenai zakat ya, betul, mengenai zakat fitrah ya, betul bahwa itu harus kita lakukan. Kemudian mengenai siwak, ya tidak masalah bersikat gigi, tetapi sedapat mungkin yaitu sampai kepada waktu zuhur. Setelah asar ya kita jangan misalnya bersiwak atau jangan bersikat gigi. Kemudian yang terakhir yaitu bahwa betul bahwa Syawal itu adalah peningkatan, peningkatan dari apa yang sudah dicapai di dalam bulan Ramadan. Jangan malah ibaratnya bulan Ramadan itu puncak dalam kita berbuat beribadah, nanti setelah Ramadan malah minim. Malah minim, jangan. Jadi misalnya itu sudah kulminasinya, titik paling tinggi kita beribadah bulan Syawal, jangan malah lalu tidak ada. Maka itu harus ditingkatkan di dalam bulan Syawal itu. Karena itu lalu ada puasa sunat 6 hari di dalam bulan Syawal, kemudian bersilaturahmi dan segala macamnya. Tentu kita tingkatkan bahwa memang puasa Ramadan satu bulan, tetapi tentu bulan-bulan lainnya itu, karena itu ada puasa sunnah di dalam bulan-bulan lain, supaya kita tetap meningkat keimanan, ketakwaan di bulan-bulan yang lainnya. Ya, subhanallah. Baik. Jadi dari apa yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak dipahami bahwa terdapat siklus ibadah ya. Jadi kita bersyukur sebagai alhamdulillah Islam, adanya siklus ibadah. Setiap saat kita harus dikerumah. Harus ingat dalam sehari kita 5 kali ya, melaksanakan sholat. Lalu ada bulanan, sholat Jumat. Kemudian ada tahunan. Ramadan. Karena yang umur hidup sekali. Haji ya. Haji. Artinya bahwa memang kita tidak terlepas dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita tidak lain adalah untuk ibadah. Bagaimana kita membersihkan diri kita, mensucikan diri kita agar pada saatnya nanti ketika kembali ke Maha Suci, Yang Maha Suci, kita telah suci dan kita bisa diterima dan karena kita bisa bahagia. Subhanallah Ustaz, terima kasih atas penjelasan keadaan Ustaz. Pemirsa, demikianlah perbincangan tentang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mari kita siapkan diri kita, mental kita, fisik kita, untuk betul-betul bisa mengoptimalkan ibadah di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu apakah nanti kita akan bisa beribadah selama sebulan penuh. Atau juga kita tidak tahu apakah nanti kita akan diberi kesempatan lagi tahun yang akan datang. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah selama bulan Ramadan tahun ini. Dan kita berdoa, mudah-mudahan Allah beri kesempatan lagi kepada kita untuk beribadah di tahun-tahun yang berikutnya. Amin. Sehingga hidup kita nantinya husnul khotimah. Amin. Dan kami minta para Ustaz untuk memberikan kalimat terakhir, pesan terakhir. Jadi para pemirsa semuanya, bahwa kita menghadapi Ramadan dengan niat, dengan niat yang tekad, yang bulat untuk beribadah menghadap Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, karena itu kita gunakan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bersyukur dengan mensyukuri nikmat Allah dengan beribadah semaksimal mungkin. Terima kasih atas perhatiannya pemirsa. Acara ini terselenggara atas kerjasama antara Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia bersama TVRI. Dan kepada Ustadz Al-Mukarram Dr. Mdr. Haji Muzakir MM selaku Sekretaris Ditjen Bimas Islam Departemen Agama Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kepada adik-adik, teman-teman dari Jamaah Majelis Taklim Al-Barokah Cipete Selatan. Dan akhirnya mari kita dengarkan kembali lagu dari Muhabbatus Salawat Al-Barakah Alfa Salallah. Saya Sunandar Ibnur, mohon maaf, mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.